Halimah. Eh, Halimah mau kemana? Mau tahu aja. Ikut abang nyanyi. Boleh deh. Layang tanah pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Kamu di kota, aku di desa, kita akan bertemu temu malam minggu bersama teman, bersama saudara. Amat indahnya berpacaran, kita mulai menikmati indah syahdu di malam minggu bersamamu dan kita berduaan. Lalu dengan sedikit malu kau bisikan kata cinta, pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Aku pandang, ku pandang, ku pandang langit di batas senja, yang sendu, yang sendu, yang sendu menusuk hatiku. Kalaulah sayang takkan kemana, kalaulah rindu pasti bertemu. Layang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Selayang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Oh Halimah, kau rebut hatiku. Oh Halimah, kau jadi pacarku. Halimah, sekarang kita nonton layar tancap yuk. Ayo. Yeah.